Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله, الحمد لله puji syukur, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Sang Khalik kita, Rabb kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya memuji Allah atas kebesaran Allah, atas kesempurnaan Allah. Demikian juga jika kita memuji Allah atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Ya. Nikmat Allah sangat luas ya. Salah satunya alhamdulillah kita semuanya pada hari ini diberikan nikmat berupa kesehatan, sehingga ibu-ibu semuanya saya bisa hadir di majelis yang insyaallah penuh berkah ini dalam rangka thalabul ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau sampai hari akhir nanti. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, kita akan sama-sama ya belajar, saya, ibu-ibu, kita sama-sama belajar ya. Belajar dalam rangka memenuhi kewajiban kita. Ya. Salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya adalah thalabul ilm, yaitu menuntut ilmu ya. Sebagaimana Nabi bersabda, thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu itu adalah wajib, kewajiban bagi seorang muslim. Maka kita sebagai seorang muslim berarti harus melaksanakan salah satu kewajiban ini. Ya, sebagaimana salat wajib kita laksanakan, maka menuntut ilmu pun harus kita laksanakan. Dan insyaallah sesuai yang sudah mungkin disebar ya, pada pagi hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan kita sebagai seorang wanita. Ya, alhamdulillah di sini kajiannya khusus wanita. Ya, temanya apa? Wanita, sedekah dan istighfar. Ya. Kalimat ini sangat berkaitan erat. Ada istilah wanita, ada sedekah, dan juga ada istighfar. Ya, Tema ini kita ambil ya dari sebuah hadis. Ya, jadi kita akan pelajari hadis yang cukup panjang ya. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadisnya berbunyi, kita baca dulu hadisnya ya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ma'syaron nisa'i tasaddaqna fa inna ya. Saya artikan dulu ya. Di sini hadis ini diriwayatkan, dibawakan dari Ibnu Umar ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaron nisa, wahai kaum wanita ya, tasaddaqna, bersedekahlah ya, wa'aktirnal istighfar, dan perbanyaklah istighfar, sedekah dan istighfar. Wanita, kita tadi diperintahkan untuk memperbanyak istighfar dan sedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Kenapa Rasul memerintahkan kita bersedekah? Kita lihat lanjutan hadisnya. Karena sesungguhnya aku, kata Nabi, melihat kalian para kaum wanita, kebanyakan dari antuna ini adalah penduduk neraka. Faqalat imra'atun minhunna jazrah. Lalu ada salah satu seorang perempuan yang cerdas, bertanya kepada Rasul ya. Wa malana ya Rasulullah aktsaru ahlin nar. Ya. Kenapa wahai Rasul, kami, apa yang menyebabkan kami sebagai seorang perempuan ini adalah penghuni neraka yang paling banyak? Ya. Maka Rasulullah menjawab, qala tukfirnal la'na ya wa takfurnal 'ashir ya, karena kalian kaum wanita ini tukfirnal la'na, paling banyak apa, mencela ya, ngomeng-ngomeng ya, ngomel-ngomel gitu ya. Wa takfurnal 'ashir, dan kalian kufur terhadap apa, pemberian suami kalian ya. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba li dhi lubbin minkunna. Lanjutkan oleh Nabi, dan tidaklah aku melihat ya seseorang yang agamanya itu kurang, akalnya itu kurang, dia ini lebih mampu mengalahkan seorang laki-laki yang apa, agamanya lebih kuat, akalnya kuat, melainkan siapa, wanita ya. Jadi wanita ini lebih bisa mengalahkan laki-laki. Nabi belum pernah melihat orang yang bisa mengalahkan laki-laki ya, kecuali wanita. Kemudian bertanya lagi, qalat, perempuan tadi bertanya, qalat ya Rasulullah wa man sunul aqli wad-dini. Wahai Rasul, apa maksudnya ya, kurang agama dan kurang akal ya? Maka Nabi menjawab, qala amma nuqsanul aqli fa syahadatum ra'ataini ta'dilu syahadati rajulin. Maka kurang akal, kenapa wanita kurang akal? Karena di hadis ini disebutkan, karena dalam sebuah persaksian, ketika dalam sebuah apa ya, hukum, kalau majelis hakim, maka persaksian seorang perempuan ini, dua orang perempuan ini dibandingkan, berbanding dengan satu laki-laki. Jadi satu laki-laki, dua perempuan. Jadi setengahnya laki-laki. Ya. Jadi akalnya kurang, karena kalau dalam bersaksi enggak kuat, harus dua orang perempuan. Fahadha nuqsanul aqli, ini yang dimaksud dengan kurang akalnya. Nanti akan kita bahas lagi. Wa tanqusul layali ma tusalli wa tuftiru fi ramadhana fahadha nuqsanuddin. Ya. Kemudian engkau berdiam diri selama beberapa malam, ya, tidak berpuasa, tidak sholat pada bulan Ramadan, ya. Maka inilah yang dimaksud nuqsanuddin, kurang agamanya, yaitu seorang perempuan itu ada kalanya dia mengalami masa haid sehingga dia harus meninggalkan sholat dan puasa pada bulan Ramadan. Nah, dari hadis ini maka tentu ya kalimat wanita ya sedekah dan istighfar ini saling berkaitan ya. Maka dari hadis ini kita simpulkan sedekah dan istighfar itu sangat penting sekali untuk kita sebagai kaum wanita. Kenapa? Karena dia bisa menjadi tameng ya. Wa aktirna ya, tadi kita akan bahas hadisnya ya sedikit-sedikit. Mulai dari yang pertama, ya ma'saron nisa'i, ya jamaah. Ini sebenarnya kalau ada riwayat lain lagi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana hadis ini menjelaskan pada saat itu ya dalam khutbah Id, ya khutbah Id, jadi melaksanakan sholat Id, kemudian Nabi ini berkhutbah. Setelah Nabi berkhutbah, Rasulullah ini menuju ke barisan para perempuan. Jadi setelah khutbah selesai berhenti, Rasulullah menuju ke saf perempuan, mendekati barisan perempuan, kemudian memberikan tausiah secara khusus. Ya, diberikan tausiah secara khusus yang berbunyi tadi, ya ya nisa, ya ma'sarun nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah. Ya, bersedekahlah. Apa itu sedekah? Apa itu ibu sedekah? Mungkin sering kita melaksanakan, memberikan sedekah. Ya, apa sedekah? Mengeluarkan hartanya untuk ya, bersedekah. Ya, sedekah ini kita mengeluarkan harta kita, memberikan harta kita, ya, untuk diberikan kepada orang lain dalam rangka bertaqarrub ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Ya. Jadi ini adalah as-sadaqah. Ya, jadi bersedekah. Maka pada saat itu ketika Nabi memerintahkan kepada para wanita untuk bersedekah, apa yang dilakukan para wanita? Kita lihat bagaimana semangatnya wanita-wanita atau sahabia-sahabia pada zaman dahulu. Ketika Rasulullah memerintahkan A atau memerintahkan sesuatu, mereka langsung bersegera. Ya. Maka ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, ada seorang perempuan, ya, jadi langsung melepas apa? Khatamnya, cincinnya dilepas, dilemparkan kepada Nabi. Nabi waktu itu beliau didampingi ya oleh Bilal, ya. Kemudian ketika Nabi mengatakan seperti itu, Bilal ini membentangkan sebuah apa? Kain, ya. Jadi kayak kain untuk menerima ya, untuk tempatnya. Akhirnya ketika Rasulullah memerintahkan untuk bersedekah, maka para wanita, salah satu diawali oleh seorang wanita ya, tidak disebutkan siapa, tapi kemudian dia melepas cincinnya, kemudian dia lemparkan, diberikan ya. Jadi kemudian semuanya apa, para perempuan itu akhirnya memberikan apa yang mereka punya pada saat itu, apa yang mereka bawa pada saat itu. Bahkan tidak banyak dari mereka itu melepas perhiasannya, cincinnya, antingnya, semuanya dilepas dalam rangka untuk bersedekah. Ya, inilah para sahabiah ya pada zamannya Rasulullah. Kalau kita lihat lagi ya, bagaimana semangatnya para sahabiah, yaitu cerita Zainab. Ya, Zainab Ats-Tsaqafi. Ya, Zainab Ats-Tsaqafi. Zainab ini banyak. Ya, ada Zainab binti Jahsy, ya juga banyak. Dan yang kita maksud di sini adalah Zainab Ats-Tsaqafi. Ada yang tahu siapa dia? Zainab Ats-Tsaqafi? Ada yang tahu? Masa nggak tahu? Belajar. Belajar, ya. Nggak apa-apa. Ya, inilah pentingnya, ya. Tapi kalau bisa kita itu apa, menyukai sirah, sering banyak baca sirah, karena dengan kita baca sirah, terutama karena kita perempuan, kita baca sirah-sirah sahabiah untuk apa? Menyemangati kita, ya, untuk kekuatan menambah imun kita, mood booster kita, gitu ya, untuk imun keimanan kita, ya, supaya iman kita naik, ya, menyemangati kita untuk beribadah, ya. Zainab bintu Jahsy ini adalah istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ya, istrinya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat, dan beliau ini memang secara finansial, secara ekonomi ini ya bisa dibilang kekurangan. Ya. Nah, Zainab ini ketika mendengar Rasulullah menyerukan untuk bersedekah, memerintahkan kepada kaum wanita untuk bersedekah, maka dia segar semangat. Akhirnya dia punya perhiasan yang dia ingin sedekahkan. Nah, ketika dia ingin mensedekahkan, Abdullah bin Mas'ud ini bilang kepada istrinya Zainab, ya Zainab atau istriku gitu ya, sesungguhnya ya, aku ini lebih berhak untuk kamu sedekahi, ya katanya. Tapi Zainab nggak percaya, nggak percaya sama siapa? Abdullah, ya. Akhirnya Zainab ini mendatangi Rasulullah, datang menemui Rasulullah. Kemudian ketika sampai, sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, ya, bahwasanya ada Zainab. Maka Rasulullah bertanya, ya, ayu Zainab, Zainab siapa? Gitu. Maka sahabat mengatakan bahwasanya dia adalah Zainab Ats-Tsaqafi, Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ya, kemudian Zainab ini menyampaikan, ya Rasulullah, ya, Abu Mas'ud ini menganggap atau mengatakan, ya, bahwasanya dia lebih berhak, ya Rasulullah, katanya untuk aku sedekahi. Aku ini mau bersedekah Rasulullah. Tetapi Abdullah bin Mas'ud bilang kalau dia lebih berhak. Maka apa kata Nabi? Sadaqa Abdullah bin Mas'ud. Benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi keluargamu, kerabatmu itu lebih utama untuk kamu sedekahi. Ya, karena ketika kita bersedekah kepada keluarga, maka kita mendapatkan dua pahala, pahala dari sedekah dan pahala menyambung tali silaturahmi. Ya, jadi ini ya, kita lihat bagaimana para sahabiah sangat bersemangat sekali untuk bersedekah. Ya, memang apa ya, sedekah kadang mungkin masih banyak di antara kita ya, yang ketika ingin bersedekah ini masih mikir-mikir gitu. Mikir panjang, ya. Kenapa? Inilah apa ya? Memang tabiat sebenarnya. Tabiat seorang manusia, kalau ada di dalam Al-Quran, ya disebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, bahwasanya kalian semua ini adalah tuhibbunal mal, sangat mencintai harta, hubban jamma. Ya. Mencintai yang sangat, ya ini tabiat. Tapi ya nggak boleh kita biarkan, ya, karena ketika kita pupuk tabiat ini, maka kita akan menjadi orang yang pelit, ya, bakhil, ya, nggak boleh, ya, bakhil ini penyakit yang harus kita berantas, ya. Karena ketika seseorang itu bakhil, berarti dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Ya, karena apa? Bakhil ini sebenarnya dia menyengsarakan dirinya sendiri. Nanti akan kita bahas ya. Jadi itulah bentuk semangatnya para sahabiah ya, ketika Rasulullah menyampaikan sebuah risalah, maka mereka bersegera untuk melaksanakannya ya. Sedekah ya. Jadi ini adalah sedekah. Kemudian kenapa para wanita diperintahkan untuk banyak bersedekah? Karena tadi, karena banyak penduduk ahli neraka itu adalah terdiri dari wanita. Apa sebabnya? Tadi dikatakan yang pertama adalah apa? Ya, tukfirna la'na. Banyak mencela. Ya, suaminya kenapa sedikit? Ya, misalkan kemudian kita ngomongnya 27 kata, ya kan? Suami ngomong satu kata, kita balasnya 27 kata. Ya, bahkan ini lebih sering mungkin karena kita tinggalnya bersama suami ya. Jadi mungkin yang paling banyak kita kasih ocehan-ocehan ya orang terdekat kita. Belum nanti kalau sama tetangga, belum nanti kalau sama teman-teman ya, ada ngomongin si A. Ya, akhirnya semuanya ikut. Nah, inilah apalagi di zaman yang sekarang ini ya, yang kecanggihan teknologi di zaman sekarang, HP ya. Ini ibu-ibu ketika ingin ngomongin atau membicarakan seseorang enggak harus berkumpul, enggak harus ketemu sekarang, Bu, ya kan? Duduk manis di kamar sambil tiduran ya, tinggal pencet-pencet alat ini ya, bisa lisan kita ini mencela seseorang ya. Makanya sangat mudah sekali zaman sekarang untuk orang itu berbuat maksiat ya, berbeda dengan zaman dahulu yang belum ada HP ya. Kita harus ngumpul dulu ya kan, kita main dulu nih ke tetangga. Sekarang mungkin jarang main-main ya, soalnya sudah ngobrol lewat Telegram, lewat WhatsApp, lewat apalah ya, pokoknya media sosial, Facebook lah dan seterusnya. Nah, ini lisan-lisan kita ini harus kita jaga. Ya, bahkan ya Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khairon, mengatakan kepada ya, ada hadis Nabi ya, berbuat baiklah, berwasiat. Ya, Nabi menasihat berbuat baiklah kepada siapa? Kepada perempuan. Ya, kenapa? Maksudnya di sini para kaum laki-laki ini disuruh memberikan uzur kepada perempuan. Sabar, terus perbaiki, berbuat baik kepada seorang perempuan. Kenapa? Karena innal mar'ata khuliqat min dhila. Ya. Nabi mengatakan innal mar'ata khuliqat min dhila. Ya. Bahwasanya seorang perempuan, wanita itu diciptakan dari apa? Dhila, tulang rusuk. Ya, wa inna a'la syai'in fi dhi'liha fi dhil'iha a'lahu. Dan sesungguhnya tulang rusuk ini bengkok ya. Yang paling bengkok ini adalah yang apa? Bagian paling atas. Ya. Maka di sini sebagian ulama itu menafsirkan bagian paling atas itu adalah lisan kita. Ya, makanya inilah yang menyebabkan ya kenapa para kaum wanita ini paling banyak menghuni neraka, karena paling banyak mencela ya. Bahkan sering mungkin kalau kita apa ya, kadang nggak sadar ketika suami kita mungkin salah sedikit atau ada kurang baik sedikit, seringnya kita mengatakan ah, mas ini sekarang, mas ini nggak pernah apa, nggak pernah ya nggak sih. Kadang-kadang kita keceplosan seperti itu ya. Ah, mas ini nggak pernah sayang sama aku, nggak pernah mengutamakan aku, nggak pernah ngajak aku jalan-jalan misalkan, nggak pernah ngajak aku kemana liburan, nggak pernah dan nggak pernah. Inilah yang harus kita hindari, nggak boleh seperti itu ya. Bahkan sering kadang kita suami itu kan pasti dia itu selalu lah namanya istrinya, keluarganya, mereka itu sebenarnya sudah berusaha ya dengan sekuat tenaga mereka ya untuk berbuat baik kepada keluarganya. Tapi kembali lagi yang namanya manusia kadang ada terplesetnya ya, maka kita nggak boleh ya untuk mengatakan mas ini nggak pernah seperti ini, mas ini selalu ya kan, selalu mengutamakan orang tua mas misalkan ya kan, selalu mengutamakan keluarganya mas misalkan ya, dan selalu nggak pernah dan seterusnya. Ini kadang ucapan-ucapan yang seperti ini adalah yang dimaksud tukfir nelakna yang sering terucapkan oleh kita sebagai kaum wanita ya. Maka amannya apa? Banyak bersedekah ya. Wa apalagi lanjutnya wa takfurnal ashir ya, selanjutnya kufur terhadap pemberian suami. Hari ini dikasih 50.000, kita enggak berterima kasih, kok cuma segini ya, kok cuma segini ya kan, enggak cukup ya, padahal 50.000 insyaallah cukup lah ya buat beli tempe, buat beli tahu ya kan. Alhamdulillah kita bisa beras cukup sehari, kalau dikasih 50.000 cukup beras sekilo. Beras sekilo berapa? Ya 10.000, tahu tempe ya kan, insyaallah cukup ya. Di sana banyak mungkin di sana di luar sana saudara-saudara kita mungkin yang enggak makan ya kan, atau makan sehari cuma sekali, atau bahkan masih banyak yang apa, mereka berpuasa ya kan, enggak makan cuma ada. Alhamdulillah kita dikasih 50.000 ya, berarti rezekinya baru segitu. Dikasih 20.000 alhamdulillah ya kan, dikasih besoknya dikasih 20.000 kok segini, dikasih 50.000 kok cuma segini, padahal sudah naik ya kan, besoknya lagi dikasih 100.000 masih kok segini ya kan. Inilah kadang-kadang wanita seperti itu, padahal ya Bu ya, coba kadang-kadang kalau kita apa namanya lihat pergi misalkan ya, kita pergi kemana misalkan, kemudian kita parkir, kita mampir misalkan ke Alfamaret kemana, kita parkir ya, kemudian kita memberikan tukang parkir uang berapa? 2.000 ya. Itu masya Allah mereka dikasih uang 2.000, balasannya apa? Mereka berterima kasih, semoga listriknya lancar, semoga ini. Itu tukang parkir aja mendoakan dengan doa yang tulus. Maka kita harus melihat ke situ ya, ketika suami kita mampu memberikan 50.000, kita doakan ya alhamdulillah, kita doakan semoga ke depan diberikan kelancaran, rezekinya dilapangkan, jangan malah diomel ya, kok cuma segini ya, berarti kita nggak bersyukur. Padahal lancarnya rezeki suami itu juga semuanya apa, ada andilnya dari kita sebagai seorang istri. Doa seorang istri yang tulus ini juga bisa memperlancar rezeki suaminya ya. Jadi ini ya, tukfirnal la'na wa takfurnal ashir ya, jangan sampai kita kalah sama tukang parkir tadi ya. Kita yang senantiasa mendampingi suami kita ya kan, harusnya kita yang sering mendoakan dia dengan doa-doa kebaikan ya, jangan malah orang lain yang gak kenal aja mendoakan dengan baik, masa kita istrinya yang apa menemani misalkan yang sayang ya, masa kita apa gak bersyukur dengan pemberian suami kita. Padahal ketika kita bersyukur maka Allah itu akan menambah ya, la in syakartum la azidannakum, kalau seandainya kalian itu bersyukur ya, la azidannakum, maka aku akan menambah ya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan kalau seandainya kalian ini kufur maka ingatlah bahwasanya azabku ini sangatlah pedih ya. Jadi mari kita sama-sama belajar, kita apa? Kontrol lisan-lisan kita ini sebagai seorang perempuan. Ya, kita tahu hadis ini ya menjelaskan bahwasanya penduduk paling banyak itu adalah kita bu kelak. Maka jangan sampai nggak mau, nggak ada di sini bu ya yang ingin masuk neraka, nggak ada. Maka mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama berusaha untuk kita menjadi apa, penghuni surga. Dalam hadis lain lagi dikatakan ya bahwasanya seorang perempuan itu ketika mau masuk surga sebenarnya gampang. Idza shallatil mar'atu khamsa, kalau seandainya seorang perempuan wanita itu salat 5 waktu, wa shamat sahraha, dan berpuasa pada bulan Ramadan ya, wa hafizat farjaha, menjaga apa, kemaluannya untuk suaminya ya, wa ata'at zaujaha, mungkin ini yang agak susah ya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, suaminya bilang A ya A, suaminya bilang D jangan keluar rumah ya jangan keluar rumah ya, D misalkan jangan taklim dulu ya jangan taklim dulu. Ibu-ibu sudah izin ini tadi ya. Alhamdulillah ya. Jadi ketika ibu-ibu, tujuan ibu-ibu kesini semuanya baik ya, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Tapi kalau suami ibu tidak mengizinkan karena suami ibu pengen mumpung hari libur ya kan, pengen berduaan atau pengen dilayani, maka yang lebih utama adalah ibu-ibu menemani suami. Ibu-ibu diperintahkan buatkan kopi ya, jangan cek hasilnya lama lagi, masih nanti dibuatinnya ya, jangan sampai juga seperti itu. Syukur-syukur sebelum diminta kita sudah menyiapkan ya, wa atau azza taat kepada perintah suaminya ya. Maka kilalah dikatakan kepadanya, udkhulil jannata, masuklah kamu ke surga. Ya min abwa min ayyi abwabil jannata syi'ti ya. Jadi dari pintu manapun yang kamu inginkan. Jadi kuncinya seperti itu. Wanita itu ya kalau dia melakukan hal-hal yang wajib ya, kemudian suami taat kepada suaminya dan suaminya itu ridho, maka insya Allah jaminannya adalah surga. Nah, kemudian ya, maka di situ ya tadi Rasulullah memerintahkan untuk apa, bersedekah. Nah, karena kita tahu ya kelemahan-kelemahan kita ini, maka mari kita perbanyak bersedekah. Karena keutamaan sedekah itu luar biasa. Ya, sini saya akan paparkan keutamaan sedekah supaya apa? Menyemangati kita ya untuk kita mensedekahkan harta kita ya. Maka di antara keutamaan sedekah ya, yang pertama bahwasanya sedekah ini adalah amalan yang paling agung, amalan yang agung, amalan yang mulia ya, yang diimpikan oleh orang yang sudah meninggal. Kalian ya, sedekah ini adalah amalan yang agung, yang mana saking agungnya amalan ini sangat diimpi-impikan oleh orang yang sudah meninggal ya. Bisa dilihat dalam Quran surat Al-Munafiqun ya, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum ya amwalukum wala ayat 9-10 ya. Wahai orang-orang yang beriman ya, janganlah kalian apa ya membinasakan ya, janganlah kalian membinasakan diri kalian ya dengan sebab apa, amwal, harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian ya. Jadi janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian, ya, itu melalaikan kalian dari apa? An dzikrillah, mengingat Allah, ya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, maka barang siapa yang melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu lalai dari mengingat Allah karena hartanya, karena anak-anaknya, maka mereka itu adalah orang-orang yang khasir, apa? Merugi, ya. Maka ayat selanjutnya, wa anfiku, maka infakkanlah. Apa yang diinfakkan? Amwal, berkaitan dengan ayat sebelumnya tadi, harta-harta kalian, ya. Wa anfiku mimma razaqnakum, infakkanlah apa yang sudah Allah rezekikan kepada kalian semuanya, ya. Jadi apa yang kita miliki itu bukan punya kita sebenarnya. Yang memberikan itu siapa? Allah, maka infakkanlah, ya. Min qabli ayati aqadakumul maut, sebelum datang, ya, kepada kalian itu apa? Kematian, ya. Jadi kita disuruh berinfak, Bu, sebelum kematian itu datang menjemput kita, ya. Fayaqulu, ya, jadi kepada umat dahulu, ya. Fayaqulu Rabbi, ya. Maka orang-orang yang sebelum kalian ini, ya, berkata, fayaqulu, ya Rabbi, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi orang-orang yang mendahului kita, sebelum kita, yang sudah meninggal, itu mereka itu berkata, ya Rabbi, laula akhartani, kalau seandainya engkau apa? Undur sedikit, ya. Engkau akhirkan sedikit, ya, kematianku, ajalku, ya. Maka apa kata mereka? Fa'asaddaqoh, fa'akun minas solihin, maka aku akan bersedekah. Nyesel mereka yang sudah meninggal, Bu, ya, sampai mereka mengatakan seperti itu. Kalau seandainya engkau undur sedikit, ya Allah, ya, engkau tangguhkan sedikit kematianku, ajalku, maka aku akan bersedekah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu mempunyai keutamaan atau amalan yang agung, Bu. Ya, sampai-sampai orang yang meninggal ini menyesal, bahkan fa'asaddaqoh, mereka mengatakan aku akan bersedekah. Jadi sedekah ini adalah amalan yang mulia, ya. Dan sedekah yang paling utama, apa kata Nabi? Afdhalus shadaqati anta tasaddaqo wa anta sahihun syahihun, ya. Sedekah yang paling utama itu adalah engkau bersedekah dalam keadaan sehat, ya. Engkau masih dalam keadaan sehat, ya, syahih, dan engkau dalam keadaan apa? Cinta dengan harta, ya. Kalau kita semuanya yang ada di sini senang, ya, Bu, ya, punya harta, senang, ya. Anta sahihun syahihun, engkau dalam keadaan sangat senang dengan harta, ya, mengumpulkan harta, ya. Takshal fakir, engkau dalam keadaan takut akan fakir, kemiskinan, ya. Ini berarti maksudnya adalah perekonomiannya belum stabil, ya. Karena apa? Kalau belum stabil kan dia masih takut, belum cukup, ya kan? Ini adalah sedekah yang paling utama, ya. Jadi bukan kita bersedekah itu ketika apa? Ya, nunggu-nunggu, ya, nunggu-nunggu nanti kaya, ya. Bukan ketika kita itu sudah sakit baru kita ingat Allah, kemudian minta sedekahkan hartaku. Tidak juga. Yang lebih utama itu adalah ketika kita masih sehat, ya, bugar, kita masih senang dengan harta, ya. Kita senang sehingga kalau orang senang itu kan gitu, ya, Bu, ya. Tantangannya itu luar biasa. Kalau kita senang dengan barang, kadang-kadang kita enggan untuk ngecul nih harta itu, Ya, enggan untuk memberikan sesuatu yang kita cintai. Tapi kalau itu kita lawan, maka inilah yang lebih utama. Ya, jadi jangan sampai kita menunda-nunda. Ya, kita masih punya apa namanya uang, atau kita yang punya usaha, misalkan untungku baru sedikit. Nanti aja deh, aku bersedekahnya kalau untungku sudah 50%, misalkan. Ya, belum tentu, setan itu selalu menggoda kita. Sudah untungnya baru 50%, nanti dulu deh, tunggu 70%. Itu setan tuh. Ya, selalu menggoda kita. Selalu menggoda kita untuk menunda-nunda untuk melaksanakan amal kebaikan. Ya, apa yang kita tunggu? Ya, enggak apa-apa tuh. Ya, kita punya sedikit, kita sedekahkan. Kita mampu bersedekah untuk 10.000, ya kita sedekah 10.000. Jangan ditunggu lagi. Ya, kalau untungnya masih sedikit, ya kita sedekah semampu kita. Ya, jangan tunggu nanti kalau sudah banyak. Nanti kalau aku sudah kaya, belum tentu. Ketika sudah kaya, iya, malah ajal kita sudah mendahului kita. Kita nggak tahu bu, kapan ajal kita. Yang tadinya sehat bugar, paginya masih sehat, Allah ambil dia siang hari, Allah ambil dia sore hari, nggak tahu kita. Ya, maka inilah sedekah yang paling utama, yaitu dalam keadaan kita sahibun syahibun takshal fakar wa ta'mulul bina, dan kita berangan-angan untuk kaya, kita masih berharap untuk menjadi orang yang kaya. Maka jangan kita menunda-nunda selama kita mampu. Ya, misalkan pagi ini ibu diberikan umur, ya, kemudian ibu-ibu punya angan-angan, ya, punya sekelebat ingin sedekah, langsung ditunaikan. Jangan ditunda lagi, besok aja nunggu hari ini, besok aja nunggu ini. Jangan, ya, mumpung ibu-ibu punya niat baik, disegerakan. Ya, ini yang pertama. Apa tadi bu? Bahwasanya sedekah ini adalah amanah yang mulia, yang diimpi-impikan oleh orang yang sudah meninggal karena tahu keutamaannya. Yang kedua, ya, orang yang bersedekah, ya, dengan sedekah itu bisa menghalangi dari apa? Neraka. Ya, menghalangi kita dari siksa api neraka atau menyelamatkan kita dari neraka. Dalilnya mana? Ya, hadis yang kita baca tadi. Ya kan? Dalil yang kita baca bahwasanya kita diperintahkan untuk banyak bersedekah karena apa? Itu bisa jadi tameng kita dari apa? Neraka. Atau ada juga hadis yang lain lagi yang terkenal, ittaqun-nara walau bisyiqqi tamrah. Ya. Apa? Jagalah ittaqun-nara, takutlah kalian dari siksa api neraka. Jagalah diri kalian semuanya dari siksa api neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walau hanya dengan secuil biji kurma. Ya. Inilah dahsyatnya sedekah, walaupun hanya secuil biji kurma. Tapi jangan disalahartikan di sini, bu. Ya, jangan disalahartikan. Yaudah, sedekahnya cuma sedikit aja, biji kurma, secuil kurma. Ya, kalau kita lihat secuil kurma itu kan ringan, ya, bu. Ya, maksudnya nilainya kecil. Ya, tapi jangan ini dijadikan kita untuk pelit bersedekah. Sedekah uang kita banyak, sedekah cuman sedikit, cuma 1.000, 10.000, enggak juga. Ya, jangan dijadikan dalil bahwasanya ya ya udah kita sedekah sedikit saja. Ya, kalau ibu punya banyak lebih baik banyak. Hadis ini ya kita lihat cerita Aisyah. Ya, hadis ini ya cerita Aisyah, yang mana pada saat itu Aisyah didatangi oleh seorang perempuan yang meminta-minta. Ya. Dan pada saat itu Aisyah enggak punya apa-apa, Bu. Ya, di dalam rumahnya itu enggak ada apa-apa. Aisyah hanya cuma mendapatkan satu butir biji kurma. Akhirnya dikasihkan kepada orang tersebut. Ya, maksudnya di sini ya, kalau dia nggak punya apa-apa, ya berarti dia sedekah seadanya gitu. Tapi kalau alangkah baiknya ketika dia punya banyak, ya kita sedekah ya secukupnya gitu. Ya, jadi ini ceritanya. Jadi Aisyah memberikan. Nah, setelah diberikan kepada ibu tadi, luar biasa lagi. Coba, Aisyah ini sudah luar biasa, Bu. Gak ada makanan apapun, hanya ada satu kurma dikasihkan loh. Ya, dia nggak mikir nanti makan apa. Ya, kemudian sama ibu tadi, kurma tadi dibagi dua, dikasihkan kepada dua anaknya. Ya, akhirnya ibunya juga nggak makan, dikasihkan dua anaknya. Maka Aisyah takjub. Ya, kemudian dia ceritakan kejadian ini kepada Rasulullah. Ya, maka Rasulullah mengatakan, ya apa yang dia lakukan, orang tadi, perempuan tadi yang membagi kurmanya diberikan kepada anaknya. Ya, maka Rasul menjawab mengatakan, dua anaknya tadi insya Allah bisa menjadikan tameng dia dari neraka. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya keutamaan seseorang yang mempunyai anak perempuan. Ya, kalau kita punya anak dua perempuan, tiga perempuan, yang mana anak itu kita didik dengan benar, dengan baik, ya maka anak itu akan bisa menjadi tameng kita dari neraka. Ya, ini dalil yang menyebutkan bahwasanya sedekah itu bisa menyelamatkan seseorang dari neraka, siksa, neraka. Hadis yang kita baca dan juga hadis ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ya, jadi jagalah diri kalian semua dari api neraka. Ya, walau hanya dengan secuil butir kurma. Ya, maka ini sedekah. Yang selanjutnya, sedekah itu bisa menghalangi dari kemurkaan Allah. Ya, kapan Allah itu murka, Bu? Kapan Allah murka? Ketika hambanya ini bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi Rasulullah mengatakan, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, sir, ya, maka ini bisa meredam, mematikan, ya, atau meredam kemurkaan Allah. Ya, sedekah yang sembunyi-sembunyi. Sedekah ini boleh sir, boleh juga di publish. Ya, tapi tetap harus ikhlas ya. Tapi lebih baik kalau bisa nggak dipublish, nggak usah dipublish ya. Maka ya, kita sebagai manusia tidak luput dari yang namanya bermaksiat ya, melakukan sebuah kesalahan. Kadang ya kita nggak bisa, mata kita bermaksiat, mulut kita bermaksiat, pendengaran kita bermaksiat, kaki kita bermaksiat ya. Karena kulli adam khata', setiap anak Adam ini adalah apa? Melakukan kesalahan. Ya, maka kadang-kadang kita enggak kerasa. Maka ketika seorang hamba ini melakukan kemaksiatan, Allah ini sebenarnya murka. Ya. Maka dengan kita bersedekah, ya itu bisa meredam kemurkaan Allah. Selanjutnya, ya, yang keempat, bahwasanya sedekah ini ya menaungi apa? Sahibnya, orang yang bersedekah. Ya, sedekahnya ini nanti bisa menaungi seseorang itu kelak di hari akhir. Ya, maka kata Nabi, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yusalla bainan nas." Ya, seseorang itu, ya, setiap orang itu berada ya di naungan sedekahnya ya, sampai apa, Allah itu memberikan balasan, memberikan hukuman, menentukan hukuman kepada setiap hambanya. Bu, ya, kelak di hari akhir kita itu akan disidang oleh Allah, ya kan, kita akan ditentukan kita akan disidang, ya, amalan-amalan kita dilihat oleh Allah, ya, sehingga sampai Allah itu menentukan di mana tempat kita. Maka pada proses itu tentunya memakan waktu yang sangat lama. Ya, proses menunggu itu memakan waktu yang sangat lama. Sedangkan pada saat itu matahari itu didekatkan di atas kepala kita sejauh 1 mil. Luar biasa panasnya. Ya, sekarang saja ibu-ibu bayangkan siang hari kita berjalan enggak di tengah apa namanya jalan misalkan, terasa sangat panas sekali. Bahkan di rumah pun kalau enggak berjalan, enggak ada kipas, enggak ada AC, panas enggak? Panas. Ini nanti ketika di hari akhir, ketika kita menunggu Allah menentukan balasan untuk kita, maka matahari itu diturunkan di atas kepala kita sejauh 1 mil. Dan kita dalam keadaan berdiri, tidak duduk. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya. Di mana hari di mana kita itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika hari-hari tersebut datanglah naungan. Ya, yang menaungi orang yang bersedekah. Ya. Maka naungan, besar kecilnya naungan itu tergantung sedekah yang kita sedekahkan. Kalau kita mau naungannya besar, ya berarti kita harus memperbanyak sedekah kita. Ya, jadi inilah keutamaan dari bersedekah, yaitu apa? Menaungi, memberikan naungan kelak di hari akhir. Ya, ini tadi nomor berapa, Bu? 4 ya? 4. Kalau kita bahas banyak, Bu, tapi Anna cuma ambil beberapa saja. Nomor 1 yang sampai nomor 4, ya, ini akan kita rasakan manfaatnya kelak di hari akhir. Maka yang 5, ini bisa kita rasakan ketika kita ada di dunia. Apa manfaatnya, keutamaannya? Yaitu dijadikan kita ini, kehidupan kita ini, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, menjadi orang yang bahagia. Ya, kenapa kita bahagia? Karena Allah membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 60 ya, kalau nggak salah coba dicek. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Lihat di sini. Khudh min amwalihim. Ya, ambillah dari harta-harta mereka. Ya, shadaqatan. Ya, yang digunakan untuk apa? Sedekah. Ya, zakat. Ya, ini bisa juga berarti kan zakat. Tutahhiruhum, yang mana sedekah ini, zakat ini, ya, fungsinya adalah untuk tutahhiruhum, membersihkan, ya, mensucikan diri mereka, waktu zakihin, mensucikan, ya. Jadi ini adalah keutamaan ketika kita bersedekah, maka ini bisa membersihkan diri kita, mensucikan hati kita dari apa? Dari yang namanya penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu banyak. Hasad, dengki, dendam, ini adalah penyakit-penyakit hati. Yang mana ketika kita banyak bersedekah, insya Allah hati kita menjadi bersih, lapang. Ya, karena apa? Orang yang apa ya? Kadang-kadang ya, penyakit-penyakit hati ini apa? Menjadikan tubuh kita juga sakit, Bu. Ya. Tetangga kita punya mobil baru. Kita mikir, kita iri, kita pikir, ya kan? Kita ya, kita minta sama suami kita. Kita pikir, ya udah. Lama-lama kelamaan kita sakit, ya. Hati kita enggak enak, enggak bahagia, sempit, ya Bu, sempit. Tapi kalau kita lapang, kita punya uang, tapi kita sedekahkan, lho kok enak hati kita, ya, rasanya lah silakan. Dengan kita bersedekah, Bu, ya, kita ini apa ya, efeknya, manfaatnya, kita kan memberi. Ketika kita bersedekah, terlebih lagi kita bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, maka kita membahagiakan orang lain. Kadang-kadang bahagia itu kalau kita melihat orang lain bahagia, ya. Bahkan ketika kita membahagiakan orang lain, maka ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi mengatakan, "Ahadul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ila qulubil muslim." Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sururun, kebahagiaan yang kalian masukkan kepada hati orang-orang muslim. Ketika kita bersedekah, orang yang kita beri merasa bahagia. Ya, maka ingatlah kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu apa, sesuai dengan perbuatannya. Kita membahagiakan orang lain, maka Allah akan membalas kita. Allah akan membahagiakan kita. Ya. Jadi ini akan bisa kita rasakan ketika kita di dunia. Ya. Kita membahagiakan orang lain, maka insya Allah Allah akan memberikan kehidupan yang bahagia dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang coba tuh, mungkin ya, kalau kita memberikan sesuatu, orang itu senang, kadang kita juga senang. Kalau kita menginfakkan harta kita, ya bersedekah, kita punya uang, kita sedekahkan, lego. Ya, justru kita bersedekah ini adalah obat, ya, obat dari hati kita, mengobati sifat pelit, sifat bukhul. Ya, coba kalau kita lihat di sana orang-orang yang masya Allah ahli sedekah itu hatinya lapang, Bu. Ya, jadi kalau kita ingin mengobati penyakit-penyakit hati kita, maka salah satu caranya adalah kita dengan banyak bersedekah. Ya, kemudian ya yang terakhir ya, bahwasanya di antara keutamaan sedekah ya, ini adalah apa, manfaat yang bisa kita rasakan, Allah akan menambah harta kita. Ya, jangan takut, Bu, jangan merasa ketika kita bersedekah maka harta kita akan berkurang. Enggak. Ya, tetapi harta kita, maka Allah akan menambahnya. Ya, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Ya. "Wa ma anfaqtum," dan tidaklah, ya, dan apa-apa yang kalian infakkan, ya, "fa huwa yukhlifu," maka Allah lah yang akan menggantinya, Bu. Ya. Coba sekarang kita lihat, mungkin tetangga kita atau ada di antara kita yang mempunyai kekayaan yang melimpah, yang mempunyai aset yang banyak, Bu, itu gak seberapa, Bu. Ada yang punya aset yang lebih banyak dari itu. Siapa? Allah punya aset yang banyak, ya, yang tidak terbatas. Bayangkan berapa banyak jumlah manusia di bumi ini, di seluruh alam ini, baik yang muslim, baik yang non-muslim. Siapa yang memberikan? Allah. Wa huwa khairur raziqin. Ini yang punya asetnya itu adalah Allah. Maka jangan takut. Kata apa? Kata Allah apa? Fa huwa yukhlifu. Allah yang akan mengganti. Ya. Jadi ketika ibu memberi, maka Allah yang akan mengganti. Ya. Maka jadi inilah Allah, asetnya yang tidak terbatas. Bahkan kalau kita rajin bersedekah, ya, maka insya Allah kita juga akan dapat doa dari malaikat. Ya, Nabi mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakan yanzilani." Ya, jadi tidak ada satu hari pun yang mana seorang hamba itu, ya, ada di hari tersebut, di pagi hari tersebut, ya, melainkan dua malaikat ini tuh turun, ya. Wa yaqulu ahaduhuma, dan satu malaikat ini berkata, berdoa, ya. berdoa apa doanya? Allahumma fi munfiqan khalafan. Ya Allah, ya, berikanlah kepada orang apa? Orang yang berinfak ini khalafan, ganti. Ya. Jadi doakan sama para malaikat. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang satu lagi tadi mengatakan berdoa mumsikan talafan. Yang mengatakan orang yang mumsik, menahan hartanya, enggak mau bersedekah, talafan. Talafan itu apa? Binasa. Ya, rusak. Ya. Jadi rusak, enggak dapat. Ya, maka inilah diantara keutamaan ya orang-orang yang bersedekah. Ya, jadi kalau ada orang yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Sesungguhnya dia menyengsarakan dirinya sendiri, ya kan? Dia nggak dapat keutamaan ini. Ya, tapi kalau orang yang bersedekah, insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Ya, jadi semoga dengan keutamaan ini bisa memotivasi kita sebagai seorang wanita untuk memperbanyak sedekah. Ya, kenapa? Karena kita ini termasuk orang-orang yang paling banyak menghuni neraka. Maka dalam hadis tersebut dikatakan waktu firnal istighfar. Ya, kita lanjutkan agak cepat ya. Juga apa? Disuruh selain bersedekah juga memperbanyak istighfar. Ya, kita banyak istighfar, membaca istighfar. Ya, karena istighfar ini juga sangat apa? Penting. Ya, perintah istighfar. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah dijamin masuk surga. Apa kata Nabi? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min 70 marrah. Ya, maka kata Nabi Muhammad wallahi, sesungguhnya aku ini beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah setiap hari aksar, lebih banyak berapa? 70 kali dalam sehari. Rasulullah itu senantiasa beristighfar lebih dari 70 kali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada riwayat lain lagi yang dikatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu mengatakan bahwasanya wa innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah, 100 kali. Ya, dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya Nabi itu juga beristighfar 100 kali. Maka kita yang sudah jelas-jelas Allah katakan, Nabi katakan yang paling banyak menghuni neraka, maka hendaklah kita memperbanyak istighfar. Kalau Nabi saja 70 kali, harusnya kita lebih dari itu. Gimana mboten? Nggih. Ya, maka sebenarnya apa ya? Ini zikir, doa yang paling ringan tapi paling sering dilalaikan. Istighfar itu enggak harus ketika kita habis sholat saja. Enggak, Bu. Ibu-ibu masak, ibu-ibu cicil-cicil bisa, Bu. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, ataupun sayyidul istighfar itu juga mempunyai keutamaan yang luar biasa. Ya, jadi dibaca. Ya, karena istighfar ini juga mempunyai keutamaan, hampir sama keutamaannya. Ya, istighfar ini bisa menghalangi apa? Dari azab kubur. Ya. Nabi mengatakan ya, pada saat itu Nabi menguburkan apa? Sebuah jenazah. Maka apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu at-tathbit. Ya, ketika Nabi menguburkan jenazah, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampun untuk saudaramu yang ini, jenazah ini. Ya. Kenapa? Was'alullaha lahu, ya, dan mintalah kepada Allah lahu untuk siapa? Yang meninggal ini tadi, jenazah ini tadi, at-tathbit, ketetapan. Ya, di dalam kubur, supaya dia bisa menjawab apa? Pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kubur, sehingga dia terhindar dari azab kubur. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya istighfar itu bisa menghalangi dari azab kubur. Bahkan banyak, tidak hanya kisah ini. Ya, ketika perang Mu'tah, Ya, perang Mu'tah, ibu-ibu tahu perang Mu'tah? Enggak. Siapa komandannya perang Mu'tah? Ada tiga komandan yang luar biasa. Yang pertama adalah siapa? Zaid bin Al-Haritha. Ya, Zaid bin Al-Haritha. Siapakah Zaid bin Al-Haritha? Ayo, dihafalkan Bu. Jangan silsilahnya artis hafal Bu. Wah, ini loh istrinya ini. Ini loh suaminya ini, ya kan? Ah, kalau sejarah juga harus kita hafalkan. Ya, tarik ya. Zaid bin Al-Haritha. Ya, Zaid bin Al-Haritha ini siapa? Anak angkatnya Rasulullah dan dia adalah suami Zainab bintu Jahsy pada saat itu. Ya, anak angkatnya Rasulullah. Salah satu-satunya sahabat yang namanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Falamma qada Zaidun. Nah, disebutkan Zaid di sini adalah Zaid bin Al-Haritha. Ya. Ini panglimanya meninggal waktu itu. Ya, kemudian dalam perang Mu'tah gugur dia. Ya, maka Nabi mendapatkan kabar. Maka apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum Zaid. Ya, maka setelah Zaid meninggal digantikan oleh siapa? Ja'far. Ya. Di apa namanya? Untuk mempertahankan ini benderanya. Setelah Ja'far meninggal, kemudian digantikan Abdullah bin Wahid kalau enggak salah. Tiga pokoknya. Nah, ini. Itu Nabi memintakan kepada para sahabat untuk mintakan ampun. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar ini mempunyai keutamaan. Banyak sih kalau mau kita bahas. Dan istighfar ini juga adalah kunci rezeki. Ya. Jadi kalau ibu-ibu yang rezekinya seret, ya maka berarti kita harus memperbanyak istighfar. Ya, ibu-ibu bisa lihat dalam Quran surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Ya, jadi di situ Allah lah yang menurunkan, ya, dari langit. Apa bu biasanya dari langit? Dengan hujan itu, ya, tumbuhan, hewan ternak semuanya menjadi lancar, ya kan? Wayumtidkum bi amwalikum, ya, dan bisa dilihat nanti ayatnya selanjutnya. Ya, karena Allah di situ yang memberikan apa? Harta, ya, dan anak keturunan. Ini siapa? Allah. Ya, dengan istighfar, ya. Jadi waktin al istighfar. Kemudian hadisnya tadi, ya. Tidaklah aku melihat, ya. Kita lanjutkan. Wa ma ra'aytu min naqisati aqlin, tidaklah aku melihat seseorang yang akalnya ini kurang, ya, yang apa agamanya kurang, yang dia itu lebih bisa mengalahkan laki-laki. Ya. Siapa? Perempuan. Coba Bu. Ya, perempuan ini pintar, Bu. Ya kan? Pintar menggoda laki-laki. Ya kan, kalah laki-laki ini kalau sudah kena rayuan mautnya ibu-ibu. Genawatan. Ya, kalau ibu-ibu merajuk kepada suaminya, ya kan, akhirnya suaminya luluh. Siapa? Ini perempuan. Padahal dia cuma akalnya separuh, tapi dia bisa mengalahkan laki-laki yang kuat. Laki-laki. Berapa banyak di sana laki-laki yang dia itu apa? Hancur, yang rusak karena terperdaya oleh wanita. Ya, maka inilah, ya. Yang bisa mengalahkan laki-laki, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kurang akal? Ya. Apa tadi? Ya, karena wanita ini apa, Bu? Lebih mengedepankan perasaan. Akalnya kurang karena yang dikedepankan ini adalah perasaan. Ya. Makanya ketika bersaksi apa? Harus dua orang. Karena kalau mereka lebih mengedepankan perasaan, ya akhirnya apa? Gak bisa dipercaya ini persaksiannya. Inilah yang dimaksud. Jadi, ya apa enggak? Wanita ini sedikit-sedikit baper, ya. Baper, ya. Kadang-kadang suaminya ngomong apa dikit gitu, sudah, ya. Tanggapannya sudah beda lagi, ya kan? Ya, baper. Perasaannya yang dipakai, bukan akalnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kurang agamanya. Karena apa? Wanita ini diciptakan apa? apa mengalami haid, yang mana ketika seseorang itu mengalami haid, dia apa meninggalkan sholatnya, meninggalkan puasanya, tentunya ini kurang sempurna. Bahkan ketika seseorang haid ini kadang-kadang lupa sama sekali, dia nggak sholat ya, nggak mikir juga, kadang nggak nyentuh Al-Quran ya, akhirnya lah lalai. Makanya ketika seorang haid ini malah apa emosinya nggak stabil ya. Jadi inilah ya yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca tadi pagi ini, yaitu bahwasanya seorang wanita atau wanita ini diperintahkan untuk memperbanyak sedekah dan juga istighfar, yang mana itu bisa menyelamatkan kita semuanya, menyelamatkan diri kita dari apa? Dari siksa api neraka, sehingga kita tidak termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasul. Ya, karena yang disebutkan oleh Rasul adalah paling banyak, berarti masih ada sebagian golongan yang masuk surga. Maka marilah kita berusaha mengamalkan hadis-hadis ini yang sudah kita baca, sehingga kita semuanya bisa masuk ke golongan yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya, dan khususnya untuk saya pribadi ya, pengingat untuk saya pribadi, kalau ada kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan jangan diambil ya, tapi kalau ada yang benar maka semata-mata dari Allah dan silakan diambil. Mau ta'ala a'lam. Ini kita tutup, atau ada yang mau tanya? Mungkin satu pertanyaan. Setengah 11 kurang. Ya, setengah 11 kurang. Waalaikumsalam. Saya mau sedikit bertanya masalah jenis. Seandainya sudah gak produktif, kitanya sudah gak produktif, yaitu kalau sedekah kita dari minta ke anak itu kan kurang, itu gimana usaha? Secara finansial ya? Iya. Maksudnya produktif ini finansial. Finansial. Okay. Yang ibu tanyakan? Apa kita tetap masih dari kasarnya dari anak kita dikasih anak disedekahkan itu gimana? Oh, oke. Okay. Jadi ini, okay. Ketika orang tua yang sudah apa ya? Tidak produktif, maksudnya secara finansial orang tua sudah tidak bisa bekerja, maka siapa yang menafkahi? Maka hendaknya yang menafkahi itu adalah anak-anaknya ya. Maka ketika seorang anak memberikan hartanya kepada orang tuanya, maka itu sudah menjadi hak milik ibu. Ketika ibu-ibu sedekahkan ya, ibu-ibu dapat pahala ya, boleh ya. Bagaimana ya, masya Allah itu bagus ya, disedekahkan secukupnya mungkin ya, karena mungkin anaknya ibu memberikan untuk kebutuhan ibu. Ketika kebutuhan ibu ini sudah tercukupi, kalau ada sisanya disedekahkan, alhamdulillah ya, maka insya Allah tetap ada pahalanya ya, tetap ibu mendapatkan pahala walaupun uang itu bukan dari ibu ya, tapi itu sudah menjadi punya ibu ya, karena ketika seseorang memberikan sesuatu itu sudah menjadi hak milik kita. Tapi ketika ibu sedekahkan, masya Allah ya, ibu juga mendapatkan pahala. Bukan berarti karena uang itu hasil dari anak ibu nggak dapat pahala, enggak ya, anak ibu juga dapat pahala ya, dan ibu juga mendapatkan pahala. Itu yang ditanya. Ya. Cukup? Ayo satu lagi. Baik. Kalau tadi kan disebutkan kalau kita punya dua anak perempuan, dan ini dari asli neraka ya. Terus akhirnya kita hanya punya anak perempuan. Insyaallah kalau jenengan bisa apa ya? mendidiknya. Yang dimaksud ini bukan tidak hanya satu, dua, punyanya dua, tiga, tapi kalau kita tidak bisa mengarahkan dengan baik, ya itu tidak bisa dijadikan tameng sebagai apa namanya siksa api neraka ya. Ya, tapi kata kalau kita lihat ya kitab-kitab, insya Allah kalau jenengan tetap bisa mendidik dia dengan baik, memberikan mendidik dia, memberikan nafkah, ya kemudian intinya dididik dengan baik sesuai sunnah, diarahkan mana yang benar, mana yang ini, dan anak itu menjadi anak yang salihah, insya Allah akan menjadi penghalang untuk orang tuanya. Makanya ibu-ibu jangan berkecil hati. Ya, ada memang ya biasanya orang itu kan sukanya laki-laki. Ya, tapi jangan berkecil hati bu. Anak perempuan punya kelebihan seperti itu. Tapi masya Allah memang kita butuh kerja keras ya untuk bisa mengarahkan anak-anak perempuan kita ke jalan yang benar. Ya, karena ya itu tadi karena perempuan itulah tadi apa kata Rasul tadi banyak menghuni neraka. Maka tentunya kita sebagai seorang ibu ya supaya kita bisa mendidik anak kita maka kita juga harus belajar. Kita cari ilmu terlebih dahulu. Ya karena kita ini adalah madrasah. Ya sekolahan untuk anak kita. Ya supaya kita bisa mendidik dengan baik maka kita juga harus menjadi ibu yang baik terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa menjadi ibu yang baik? Kita harus banyak belajar. Ya, kita harus cari apa namanya? Perbanyak ilmu ya sehingga kita bisa mendidik anak kita. Ya, karena kita madrasah ya. Jangan sampai diserahkan sepenuhnya ya ke sekolah. Sekolah-sekolah yang di luar itu membantu. Kita ini adalah madrasah yang lebih utama, madrasah yang pertama untuk anak kita ya. Allah taala alam. Kita tutup kajian kita dengan doa Faradul Majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.